kau buka Nabi Isa macam mana? Macam Allah bin Mas'ud. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsa. Nabi kata manakala Nabi Ibrahim alaihi salam, jadi Nabi Musa satu-satunya nabi selain daripada Nabi Muhammad yang dalam tasyahud kita sebut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kata, kalau hamba nak tahu muka Nabi Ibrahim macam mana, macam aku, dia kata. Nabi Muhammad kata, muka, rupa Nabi Ibrahim AS itu, dia kata, syabahan sahibukum. Nak sama macam kawan hamba, yakni nafsa. Kata rawi hadis ni, iaitu maksud Nabi, ialah muka Nabi sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad jelas muka jelas. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihya. Nabi kata manakala Jibril alaihi salam yang aku tengok dia ada rupa asyik. Jibril alaihi salam rupa dia naqs rupa macam kawan kita yang bernama Dihya. Satu sahabat Nabi yang dikelak, yang digelak dia ni dengan nama Dihya Al-Kalbi. Muka macam dia ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Al-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada manusia yang mengaku kepada Nabi Muhammad Nabi dia yang tak teringin nak tengok rupa Nabi macam kita. Tergantung di rumah kita, Allah berkata ini, Muhammad berkata ini, baik di dalam Nabi Muhammad ini macam mana upahnya. Zaman Nabi SAW, Nabi beritahu, Nabi-Nabi dulu muka macam siapa, macam siapa, macam siapa. Macam Nabi Ibrahim AS, Nabi kata muka Nabi Ibrahim macam mana. Nabi kata. Zaman kita hari ini tak ada lah. Kecuali orang-orang yang direntikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mimpi tengok Nabi. Nabi kata, maka tidak ada makhluk dalam dunia ni termasuk jin dan syaitan yang boleh menyerupai rupa Nabi. Maka siapa mimpi rupa Nabi, maka itulah rupa Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, kata Jaqala, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شحن الكفين والقدمين ضخم الرأس وضخم التراجس طويل المسربة إذا مشى تكفأ وكأنما ينحط من صدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. دي بل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تدبير. Kalaulah aku ni disuruh mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir. Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nak dikatakan tinggi lenjong pun tak, nak dikatakan pendek kemetot pun tak. Ni hadis ni rekat ada dari satu hadis, dia main macam hadis tersebut tadi. Dia kata tinggi rejong, kecil kemetak dia buat duduk. Dia kata yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tinggi rejong pun tak, kecil kemetak pun tak, Nabi ni sedang elok. Syahnul kafain wal khadamai. Sayyidina Ali kata, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dua tapak tangan dia dengan dua al-khadamain, dengan dua tapak kaki dia terbalik. Sayyidina Ali bin Abi Dia nak mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi itu dia kata tapak tangan tapak kaki ini terbalik. Macam orang buat kerja kasar. Tangan kita ni dia cek dalam ni tak pernah buat apa ulang camp dia pun terguduk. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan kasar. Kulit tangan dia tu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia kata syashnu terbalik. Syahdul kafain wal qadamain, dua tapak tangan dengan dua tapak kaki dia terbalik. Dhakhmu ra'si, dhakhmu maksudnya besar. Dhakhmu ra'si maksudnya besar kepala, bukan besar kepala dari kita faham besar kepala dari DPR ni lah. Dhakhmu ni maksudnya kepala dia tu saiz besar, bukan peribahasa besar kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepala dia ni saiz kepala dia tu besar. Mana saya kalau nak pakai korban saya 54. Jadi nanti muka buat haji ke buat umrah kan nak beli korban, nak beli korban buat balik dia nak pikir dulu nak balik tak siapa. Kalau nak balik kat Ustaz Samsuri dia ni pun kepala dia besar juga kena saiz 54. Kalau bagi saiz 52 kat dia, dia ikat tak sampai. Dia ikat dia sekat ni habis lah tempat tu. Jadi nampak ada rupa korma tak ada imbang. Yang tu yang dikatakan kepala ni bahumur rasi. Kepala tu saiz besar. Muka dia lebar. Begitu. Wabahumur karabis. Nabi kata dan tulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib kata dan tulang-tulang sendi. Karabis ni. Sendi-sendi siku, apa, lutut tu. Sendi-sendi dia tu besar. Orang badan tegak. Nampak dia punya masa dia tu. Tawilun masrubah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kata Nabi SAW itu tawil al-masrubah, bulu dada yang lepas panjang. Tengok dia, kira lelaki lah, kira lelaki. Kita ni dengan bulu kecil empat orang nak ada hari dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau dalam bahasa kasarnya kata jantan. Dia jantan. Ada dua jantan yang tunjuk pun lalu menenti dari ini tu hari tak ada dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikut sifat yang disifatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia satu orang rajul dan laki-laki. Sehingga akan disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kata Nabi dia tawidul masrubah, bulu dada dia panjang dan lebar. Iza nasha takaffa'a takaffu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berjalan tegak jalan dia tu takaffa'a maksudnya jalan ni seni takaffu'an memang nampak pun seni ka'annama yanhaqqu min sadr. Cara Nabi berjalan seperti kita berjalan turun bukit ya. Adalah hadis lain dia fikirkan sikit lagi. Dia kata Nabi kalau jalan kepala dia ke depan sikit, kepala dia ke depan sikit, macam dia jalan Nabi ya. Dia jalan macam tu. Untuk pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang tu ada ramai-ramai ni tiba-tiba bunyi satu dentuman kuat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab baru tu kira nak keluar. Nabi dah baca lagi lah. Dia nak apa-apa? Nabi sampai dulu. Nabi sampai dulu di tempat main yang bunyi tu. Sahabat lain baru tu berkira-kira nak keluar. Nabi dah baca lagi. Nabi kata tak ada apa-apa. Tu Nabi SAW dia dulu dan apa hal itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Lam ara qabla wa la ba'da mithla sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib buat kesimpulan, dia kata apa? Yang pernah faham dekat apa satu, lam ara qabla wa la ba'da. Tidak ada orang seumpama Nabi ini sebelum dan selepas dia. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal sanatain. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلج ثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه أو كما قال حديث رواية الإمام الترمذي. dari mana عبد الله بن عباس رضي الله عنه kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang aflajat sanayataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang renggang gigi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, siapa dia ni? Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Al-Abbas dengan Abdullah bapa Nabi dua beradik. Sepupu Nabi yang bernama Ibnu Abbas ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang aflaj, gigi dah renggang. Antara gigi dengan gigi itu nampak ada ruang. Idza takallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap, ru'ya kan nur yang khuruju min baini thanayahu, nampak macam satu cahaya terbit daripada celah-celah giginya yang jarang itu. Nabi SAW. Tanyalah sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dengan Nabi ni habis. Dia tengok muka Nabi tu, dia tengok muka Nabi tu, satu kebahagiaan bagi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dalam semua segi kepada semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat daripada As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, kata dia, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bna ukhti wajah famasaha ra'si wa da'ani bil barakah wa tawaddu fasharitu min wudhu'i wa kuntu khalfa dhahri فنظرت إلى الخاتم بين شفتين فإذا هو مثل ذر الحجر أو كما قال حديث رواية الإمام الترمذي. كتب السائل بيدي دكتور مقنعنا كوب بلو الكوب يجوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا سيدي As-Sa'id masa tu dia kecil lagi. Dia kata makcik dia bawa dia di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di rumah Nabi, mak penakan As-Sa'id kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah inna bana ukhti wajib. Dia kata, ya Rasulullah, ni anak penakan saya, dia sakit aja. Wanak-wanak tu sakit aja, tak mana sehat dia ni. Famasaha ra'si, Nabi letak tangan dia ada di kepala As-Sa'id, Nabi satu. Wa da'ali bil barakah, dan Nabi doa keberkatan untuk dia. Wa tawaddu, kemudian Nabi tiba wudu. Fa syaribtu min wudu'in, kemudian ayam wudu Nabi itu As-Sa'id minum. Dia. Wa qumtu khalfa dhahri, dengan itu aku berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ila al-khatam baina katifayhi, aku tengok di antara dua belikat Nabi di belakang ni ada tanda kenabian. Khatamun nubuwwah, ada tanda kenabian. Fa idza huwa mithlu dhirri al-hajala, benda yang dikatakan tanda kenabian itu lebih kurang besar butang tirai. Dia kata tirai hiasan dia buat dulu butang. Dalam hadis lain dia kata mislu bidil hamalah, besar lebih kurang bibi tenuk bohong berpati. Apa benda tu tuan-tuan yang kata tanda kenabian tu? Apa benda Dulu saya belum faham. Bila baca hadis kata ada tanda khatamun nubuah. Saya belum faham kata di belakang ada tulis khatamun nubuah. Tak, bukan itu. Dia hanya satu bondoi, satu daging kimbui, satu daging kimbui sebesar teluk burung nak pati dan warna dia kemerah-merah. Pasal apa kata itu tanda kenabian? Pasal apa? Bukan pasal ada tulis khatamun nubuwah ke apa tak? Tapi pasal apa kata itu tanda kenabian? Pasal dalam kitab yang terdahulu ada sebut benda ni. Pasal apa? Pasal mata Nabi kecil. Nabi dibawa dalam satu rombongan perdagangan pergi ke negeri Syam. Bila sampai di sana, satu rahib yang bernama Buhaira, dia tengok Nabi. Dia rahib, dia orang alim kita-kita dulu. Dia alim Taurat. Dia alim Injil. Dia alim kita-kita Samawi yang lama. Bila dia tengok Nabi ni, dia agak dah. Dia ni lain daripada orang lain. Bila dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mai dekat dia, dia tengok tengok rambut. Ha, ini yang kata khatamun nubuwah. Tanda itu disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tanda kata Nabi punya Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa mai dekat dia, budak-budak ni masa tu, dia pegang-pegang, dia tarik baju, dia nak tengok atas telinga tu, tengok-tengok pun malam. Tapi dia kata bawa balik budak ni, jaga dia elok-elok. Satu hari dia akan jadi Nabi, satu hari dia akan diusir, dihalau oleh kaum dia sendiri. Jaga dia baik-baik. Dia kata begitu. Itulah tanda khatamun nubuwah. Bukanlah tanda tu ada tulis khatamun nubuwah, tak ada. Cuma satu petir daging yang bojoi naik, tanda kemerah-merahan. Besar, teluk burung merah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang kita baca tadi, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 164, surah Al-Mujadalah Madaniyah. Surah Al-Mujadalah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan nabiy tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh telah dengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan perkataan satu perempuan yang melawan bantah, yang kata al-mujadalah. Satu perempuan yang lawan bantah akan dikau oleh Muhammad pada rihal suaminya dan mengadu ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan turun Allah akan hukumnya. Perempuan itu ialah Khawlah binti Ta'labah. Nama suaminya Aus bin As-Samit. Pada satu hari datang kemarahan Aus kepada Khawlah isterinya kerana Khawlah tidak turut perintah suaminya. Maka dizihar oleh suaminya akan dia dengan kata anti alayya ka bahri ummi, engkau akan ku seperti belakang mak aku. Maka makna zihar itu ialah menyerupakan suami akan isterinya dengan ibunya yang mahram bagi dia, dan makna ilah ialah bersumpah suami ialah menghimah akan isteri. Cerita sebab turun ayat ni. Saya tanya macam mana tuan-tuan, perempuan ni yang kata nama dia Khawlah binti Ta'labah, krisis dengan suami, krisis. Dia taklah rumah tangga tuan-tuan. Rumah tangga kalau tak ada krisis ni bukan rumah tangga. Cuma tak tangan siapa yang tak pernah krisis dengan diri di rumah, tak ada orang. Semua dia tak krisis. Besar dengan diri dia. Sikit ni apa kan? Kadang-kadang boleh jadi satu bencana besar dalam sebuah rumah tangga. Sikit ni apa kan? Anak nakal ni apa kan? Isteri pertahan dia, suami marah dia pula tu. Benda nak jadi. Rumah tangga ni satu benda yang sangat sensitif. Orang boleh kata perenggai. Perenggai ni maksudnya mudah pecah, mudah patah, rapuh rumah tangga. Kalau kita tengok balik hadis cerita tentang tinggal sana iblis, tentang buka dalam Sahih Muslim, dia ada hadis cerita tentang tinggal sana iblis. Iblis dia punya, dia punya markas dia di tengah lautan. Daripada sana dia diutuskan ke seluruh penduduk dunia untuk nak wasiatkan anak-anak Adam di atas dunia. Dan tiap-tiap habis urusan dia, dia akan balik mengatap jeneral dia. Ambil laporan. Apa yang buat hari ini? Hampir ke mana? Apa yang berjaya buat hari ini? Dan sebagainya. Nabi SAW berkata, yang paling menggembirakan jeneral dia yang duduk di singgah tanah iblis di tengah lautan itu, ialah apabila report yang balik main ini, rebek dia yang dibuat kerja ni balik abang kata, hari ini aku berjaya memporak peranda dan satu rumah tangga. Itulah rekod yang general dia paling suka dengar. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ihtadza arsyur rahman. Berguncang arasy ar-Rahman apabila ada perceraian di kalangan anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad SAW. Ini di rumah tangga cukup sensitif. Kadang-kadang rumah tangga ni boleh jadi lingkup sedangkan dua-dua baik. Kalau tuan-tuan baca hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata annamra'atan Thabit ibn Qais attat an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala ya Rasulullah ma a'tubu alayhi fi khuluqin wa la din walakinni akrahu al-kufra في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقا أو كما قال هذا الصحيح رواية البخاري. إن تتجد كريسيس ومعتنى ستسهب النبي menghadapi masalah dengan isteri dia. Laki nama Thabit bin Qais. Laki ini nama Thabit bin Qais. Isteri dia nama Habibah. Satu riwayat kata nama Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Salul. Nama terkenal. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik di Madinah. Anak dia. Isteri kepada Thabit bin Qais ini anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Menikah. Duduk dalam satu rumah tangga itu. Suami ini pun berbahagia dan sebagainya. Satu hari ini jadi tak kenal dia. Dalam syarah hadis ini dia beritahu, dia kata apa? Yang isteri jadi tak berkenan dekat suami ini pasal dia dakwah kata laki dia ini tak handsome. Yang ini nikah dulu. Apa? Kalau dia dulu tak handsome. Dulu ini nikah. Lepas dah duduk dalam rumah damai, dia gantung, dia kata Nabi dia tak handsome. Maka dia dijumpa Nabi SAW, isteri dia kata, ya Rasulullah, ma'a'tubu alaihi fi dinin, fi khuluqin, wala dinin. Saya ada komplain terhadap laki saya ni. Dari segi akhlak dia, dari segi agama dia. Macam ni. Husband saya ni, suami saya ni, laki saya ni, agama cukup apa? Bertaat perintah Allah, bertaat kepada Nabi ini cukup cantik, saya kata. Akhlaknya cukup elok. Semua cantik, saya kata. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Masalah saya satu. Saya takut saya jadi berdosa dalam agama ini. Sebab apa? Bagi hati saya dah salah katanya. Isteri, si hamak dekat Nabi. Laki saya panggil, cuma saya tak tahu. Tiba-tiba jadi tak syok katanya. Dalam syarah hadis itu dia kata, isteri pergi mengadu dekat Nabi pada rupa laki dia. Laki dia ni satu pendek, yang kedua hitam, yang ketiga kita pakai selekit. Ini dia cerita dalam syarah hadis ni. Laki ni pendek, hitam, cuba pakai selekit. Dia jenis tak hati nak sepan, batik-batik maaf bagai. Kalau kena batik ni, kita tak fikir, saya kamis, kami pakai agama. Baju batik yang tak tak, yang tak kain batik. Jadi dia ni handsome ni tak tak. Jadi bini dia ni, dia ni tak berkenan, tak ada macam ni. Dia duduk tengok laki dia, duduk tengok laki orang lain. Dia tak tahu laki aku ni. Jadi boleh. Jadi makin sering, makin lama, makin dia jadi makin bertawaf hati dia, jadi lebih bertasyuk, jadi jumpa Nabi, jadi mengadu dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak kumpulin apa, pasal agama dia, pasal akhlak dia, pasal apa semua tak boleh. Tapi aku takut kalau aku tak boleh jadi gini dia, aku duduk dalam dosa. Jadi habang dekat Nabi SAW macam tu. Nabi SAW satu Nabi, satu pemimpin, satu orang yang cukup bijaksana. Nabi tengok keadaan tu, Nabi tahu kan. Nabi tak cerita panjang. Nabi Tawai tengok dekat dia, dekat bini ni. Nabi kata dekat Habibah ni, Atarudina alaihi hadiqatan. Nabi kata masa menikah dulu, latihan ada bagi hadiqah. Ada bagi satu kebun. Kebun kurma dekat hang. Hang sanggup tak bagi balik kebun tu dekat latihan? Sanggup tak Atarudina alaihi hadiqatan? Hang sanggup tak kebun ada bagi tu, hang bagi balik dekat dia? Sanggup kata sanggup? Fahala, na'am. Kata Habibah ni, dia kata no problem. Dalam syarah hadis ni, dia tambah tadi sikit lagi. Dia kata apa? Habibah ni kata, ya Rasulullah, bukan kebun tu aku sanggup bagi balik. Kalau dia mau lain lagi pun aku bagi. Jadi aku tengok tengoklah muka dia ni. Dia jadi tu betul. Duk tak duk dia jadi. Adakah tentang masyarakat kita jadi benda macam ni? Ada. Maka bercinta itu ni tak tahu lah. Nak habis satu lagu sahih baru tiga kali. Hatta tu bercinta tu. Nak habis satu lagu tu tiga kali sahih baru. Kalah Hindustan ni benda cerita. Lepas menikah tak apa lama, dia main leceh. Dia main tak tenang. Dia main nampak tak elok ni. Yang buat elok pun dia nampak tak elok. Bini nampak lelaki tak elok, lelaki nampak bini tak elok. Ataupun bini nampak lelaki tak elok, lelaki pun nampak bini elok. Dia jadi macam tu. Nabi SAW, dia tak sabit bin Khalid ni main dekat dia. Nabi tengok berita lah. Yang ni tak ada jalan lah. Nabi tu yang kata, yang sanggup nak beli balik kebun tu, dia kata sanggup. Bahkan lebih daripada tu, aku sanggup bagi. Nabi berkali dekat sabit. Sahabat Nabi ni, Nabi kata kepada akhdil hadiqah. Nabi kata saya terima balik kebun tu, wa qalliha taqliqah, dan kamu cerai dia satu talak. Maka hadis ni menjadi satu dalil kepada tebus talak. Kepada tebus talak. Bagi rumah tangga yang bergolak, yang tak ada nampak jalan penyelesaian dan sebagainya, maka tebus talak ini salah satu jalan. Tapi jumhur ulama mengatakan tebus talak ni adalah jalan terakhir. Kalau boleh, bagi baik-baik. Kalau tak boleh, cerai talak biasa. Cerai talak satu, talak biasa. Tebus talak ni jalan pengadilan. Jangan jadikan dia sebagai option yang pertama. Jadikan dia nak option. Pasti apa? Pasti tak elok, nampak? Maka nak kena banyak duit untuk nak lepas dan tak elok. Jadikan ini sebagai option yang pengadilan. Tapi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata tak ada boleh dijadikan tebus talak ni pada bila-bila masa. Tak perlu dijadikan dia option pengadilan. Pasal apa? Kalau dia jadi kes yang macam ni, nanti balik bini dia buat nakai dan sebagainya. Dah dah nikah dulu buat hati kat 15 aku. Tapi aku nak lepas dulu tu saja. Dah. Aku boleh lepas hang, hang bagi main kat aku, tak apa aku tolak 20%. 15 aku tolak 20%, bagi main boleh aku nak cari lagi pula. Jadi temui dalam hati kata Imam Syafi'i tidak salah. Tidak salah. Tengok keadaan dia macam mana. Dan dia adalah salah satu yang disyariatkan di dalam agama kita. Dia orang yang berumah tangga ini, dia kena tahu benda-benda ini semua. Kesan ataupun implikasi kepada huluk, kepada tebus talak ini, dia tak sopan macam talak biasa. Kalau lelaki bini bergaduh, bercerai, talak satu, talak dua, dia panggil talak rajmi. Suami lepas pada tu, otak dia jadi waras balik, elok balik, fikir balik, aku silap. Dia pergi balik dekat bini dia, dia kata, kita baik balik. Kita baik balik maksudnya kita rujuk balik. Maka kembali balik suami isteri yang bercerai talak satu, talak dua, kembali menjadi suami isteri balik. Tanpa memerlukan kepada persetujuan isteri. Tapi dalam ikhlas, dalam kes temui talak ni, bercerai banyak duit ni, kalau sekiranya suami berkata macam menyesai, dia nak pergi rujuk balik, tak boleh rujuk. Malaikan sekiranya mendapat persetujuan isteri. Isteri kena kata, okeylah, tak apa. Kita lupakan dulu, kita baik-baik. Baru boleh rujuk. Ini beza sebuah talak dengan talak biasa. Ini dari segi implikasi hukumnya. Dan dia pun macam talak lain juga. Dia ada satu, ada dua, ada tiga. Tebuih talak dengan satu talak, tebuih talak dengan dua talak, ataupun tebuih talak dengan tiga talak. Ha, kalau tiga ataupun lebih, dia boleh berimu talak dan apa-apa semua, dia jatuh tiga dan habis. Tak boleh nak rujuk balik lagi. Sama juga. Begitu. Kemudian dia nak rumah tangga, dia biasa lagi satu penyakit. Dia beristilah. Ini kena tahu. Kadang-kadang kita ni menikah, orang menikah, kita pun menikah. Jadi kita tak hati hukum hakam. Berkering dengan bini, hidup macam-macam dekat bini. Eh, hang jangan bagi aku meluatkan, berkata dekat bini dia. Hang jangan bagi aku meluatkan. Aku dan aku meluat dah lagi, aku tak tentu hangat. Jadi cakap dulu. Aku sumpah, aku tak tentu hangat. Dia jadi ilah. Ilah ni apa dia? Sumpah tidak mau bersetubuh dengan isteri. Makrah tuan-tuan, makrah ni kalau kita tak kendalikan dengan berkering, jangan. Makrah ni. Yang kata makrah ni kalau dilayang, yang kata makrah ni kalau disuburkan, yang kata makrah ni kalau diikut, jangan. Orang tanya apa kata anak-anak bina melikup, jadi kalau diikut marah. Apa yang kata inah di sini, sudah-sudahlah. Tutup orang mereka tu, cari yang jernih, buat dia orang baik. Inah ni salah satu yang berlaku. Suami marah dekat bini, dia terus bagi kilah dekat bini dia. Aku sumpah dengan nama Allah, aku takkan sentuh hamdah dia kata. Itu jadi inah. Kalau dia nak sentuh balik bini dia, dia kena bayar kafarah sumpah. Dia kena bayar kafarah sumpah merdekakan satu hamba sumpah. Ataupun dia kena bagi makan 10 orang miskin. Ataupun dia beri pakaian kepada 10 orang miskin. Barulah dia boleh balik bersama dengan isteri dia. Kalau tidak, dia berdosa. Ini yang kata dia. Dan turun ayat dalam Quran tentang kes ilah ni, turun ayat dalam Quran. Terbuka dalam surah Al-Baqarah ayat 226-227, dia main ayat ni. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu fala fa inna Allaha samii'un 'aliim. Tuhan kata. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang bersumpah tak mau bersetubuh bini dia. Lilladzina yu'luna, yu'luna dia baru kata ilah. Dan orang-orang dan suami-suami yang sampai ke tahap marah bini sampai bersumpah tak mau bersetubuh dengan bini. Tarabbusu arba'ati ashhur. Kalau kes ni sampai dekat mahkamah, hakim boleh bagi tempoh maksimum 4 bulan. Bini yang dengar cakap macam ni dengan suami dia, dia boleh direport di mahkamah. Bila report mahkamah, hakim akan panggil suami mai. Betul tak betul hang ada sumpah tak mau nak bersama dengan dia? Kalau dia kata betul, okey, hakim kata bermula daripada tarikh ini 4 bulan tempoh untuk hang tarik balik cakap tu dan bayar kifarah. Kalau sekiranya dalam masa 4 bulan dia tak tarik balik dan dia biar berlaku berterusan, hakim akan masuk campur. Hakim boleh guna kuasa dia untuk selesaikan masalah rumah tangga ini. Tempoh dia 4 bulan. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia main cerita ayat ini, cerita Sayyidina Umar Al-Khattab masa dia jadi khalifah. Dia ronda jalan dalam kampung. Dia ronda jalan. Ronda jalan, jumpa satu rumah, dia orang perempuan dalam rumah duduk bersyair. Sayyidina Umar, lalu tepi rumah dia dengar seorang perempuan duduk bersyair dalam rumah tu. Dia kata, panjang sangatlah waktu malam ni. Sedangkan aku keseorangan, tidak ada teman. Lagi tak ada. Dia kata, kalau tidaklah kerana kuat imanku, sudah pastilah kaki ini bergoncang dengan laki-laki lain. Dia kata. Umar dengar benda ni. Umar esok disiasat tengok apa hal. Rupa-rupanya suami dia dihantar oleh Umar untuk pergi perang dalam medan perang. Dah kata berapa bulan tak balik. Umar dengar bila tu, dia rasa guilty. Dia rasa bersalah. Dia balik tanya anak dia rasa. Dia kata rasa, bapa nak tanya kamu. Kamu orang perempuan. Berapa lama masa kamu boleh bertahan tidak ada suami? Umar tanya rasa. Hafsah kata tinggi-tinggi 4 ke 6 bulan. Aku tidak boleh lebih daripada itu. Umar dengar jawapan tu, terus Umar keluar arahan. Pasukan tentera yang dihantar keluar daripada negeri tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Mesti kena balik. Quran pula tersebut bagi suami yang bersumpah tak mau bersama dengan isteri dia, kalau sampai kepada hakim, hakim kena bagi tempoh 4 bulan saja suami boleh biarkan isteri dia macam tu. Fa in fa'u, kalau sekiranya selepas daripada tu suami ini berasa silap, maka dia kembali nak buat baik kepada isteri dia. Fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ampunkan suami yang jahat ni. Allah ampunkan dia sebab dia bertawaf. Wa in azamu talaq, tapi kalau sekiranya suami ini dia tak maulah dekat bini dia, dia nak ceraikan isteri dia, fa inna Allaha samii'un 'aliim, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Mengetahui. Am cerai dia dia. Jangan duduk dekat dia macam ni. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang suami buat tahanan bini. Satu suami buat tahanan ke bini dia. Dia kata dekat bini dia, aku tidak akan ceraikan kamu dengan cerai sebenar. Bini dia tanya dia, abang nak buat apa kat dia? Dia kata, aku akan cerai kamu. Kemudian ayah kamu dekat nak habis, aku akan rujuk kamu balik. Lepas aku rujuk kamu, kamu jadi isteri aku balik, aku ceraikan kamu balik. Bila aizah kamu dekat nak habis, tiga kali suci, dekat nak habis, aku rujuk kamu balik. Kamu jadi bini aku balik. Lepas sehari dua hari, aku cerai kamu balik. Aku akan buat kat kamu macam ni sampai kamu mati. Jahat, tuan-tuan. Aizah hati ni jahat ni lah. Dia, tapi hati kat bini dia, dia pergi dengar bini dia. Dia buat tahanan kat bini dia macam tu. Aku cerai hang, hang nak habis hijau aku rojong. Lepas tu aku cerai balik, hang nak habis hijau aku rojong. Hang tak boleh nikah dengan siapa lah. Melenggang hang dan tertangkut dengan aku sampai bila-bila. Jahat. Sampai ke pengetahuan Nabi SAW, bini dia dicari Nabi, dia report, dia kata, ya Rasulullah, isteri, apa nama suami saya sudah buat dekat saya macam ni. Dia ceraikan saya, lepas tu bila nak habis haizah, dia rojok saya balik. Lepas tu, dia akan buat raja terus macam ni. Macam mana ya Rasulullah? Nabi bila dengar, dia boleh kepala, ada juga. Mana dia macam ni, Nabi kata. Itu pun ayat. Ayat 229, surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Afalat maratan. Falak ini, dua kali dia. Hang tak boleh nak bersambung, tu nak sabar bini, tak boleh. Afalat maratan. Allah takkan dua kali dia lah. Masuk tiga kali, dia tak boleh rojak lah. Dia tak bebas lah. Fa'imsakun bima'ruf, sama ada kamu rojok balik dengan niat yang baik, atau tasrihun bi'ihsan, ataupun kamu cerai dia baik-baik. Islam tak akan membenarkan umat dia, umat Islam ni buat nayang kenapa-kenapa. Islam tak akan benarkan dan Islam tak akan lepas. Orang yang buat nayang macam ni, isteri buat nayang suami pun Islam tak lepas, suami buat nayang bini pun Islam tak akan lepas. Dia akan kena hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia adalah undang-undang yang ada di dalam Allah Taala. Tapi yang kita baca malam ni, dia bab zihan. Dia beritahu ni, yang kata zihan ni apa dia? Yang kata zihar ni ialah suami kata dekat bini dia, anti alaiya tabahri ummi. Dia kata hang ni macam mak aku. Hang macam mak aku. Maksud dia apa dia? Kalau mak aku, aku tak boleh bersama dengan dia, maka hang macam mak aku, aku tak boleh bersama dengan. Dalam masyarakat jahiliyah dulu, lafaz ini adalah lafaz cerai. Bila satu suami kata dekat bini dia, anti alaiya kalbahri ummi, belakang mah macam belakang mah aku, maknanya dia cerai bini dia. Berlaku kepada perempuan ni yang bernama Hawla binti Ta'labah ni, laki dia ni tiba-tiba satu hari marah apa kata dekat dia, tiba-tiba laki dia ni main kata dekat dia, anti alaiya kalbahri ummi, kan macam mah aku, maknanya aku anggap macam mah aku, aku tak boleh lalu bersama dengan dan sebagainya. Kalau binti Ta'labah bila dengar macam tu, dia pergi cari Nabi SAW. Sampai dia umar Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami aku sudah buat dekat aku macam ni. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, setelah dia kahwin dengan aku, setelah dia pahamin harta aku, setelah dia habiskan masa muda aku, setelah aku melahirkan anak-anak dia daripada perut aku, hari ini aku sudah tua, hari ini aku sudah putus keturunan, hari ini tiba-tiba dia lihat aku, dia cerai aku. Patutkah ya Rasulullah, laki aku buat ke aku macam ni? Dia cerita dengan Nabi. Cara Allah dan Nabi ini dia panggil Al-Mujadalah. Berhujung dengan Nabi. Istilah benarkan suami buat dekat saya macam ni? Dia bertanya Nabi. Dalam hadis Bukhari menceritakan Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam rumah masa itu Aisyah dengar perempuan ni nak jumpa Nabi, duduk bercakap macam tu dengan Nabi. Tapi Aisyah kata, aku tak dengar clear, aku tak dengar keseluruhan apa yang dia cakap dekat Nabi. Tapi lebih kurang dia berkata dekat Nabi macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku, dia menikah dengan aku, dia pahami harta aku, pasal ini ni orang ada ni, dia pahami harta aku, masa muda aku pun dah habis dengan dia. Aku beranak anak ada berapa orang daripada perut aku. Tapi hari ini aku dah tua, habis madu separuh jiwa. Dia buatkan aku macam ni. Dia zihalkan aku. Patutkah suami buatkan isteri macam ni? Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terkejut dengan macam ni. Dalam pada tu turun ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah dengar, qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan satu perempuan yang dijumpa Nabi, yang kontrol tentang perangai suami dia, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku kena zalim dengan suami aku, ya Allah, dengarlah rintihan aku ni. Tindakan dia pergi mengadu di depan Nabi itu respon daripada Allah. Ini hebatnya kata Allah binti Sa'labah ini. Hebat dia. Dia pergi mengadu, laki buat tahna dekat dia. Ini Allah dengar. Allah buat turun ayat kerana nak selamatkan hal dia. Itu sebab kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia omel satu hadis. Cerita tentang Umar Al-Khattab ketika Umar jadi khalifah. Umar dalam rombongan dengan pasukan tentera yang ramai, dalam rombongan tengah berjalan, tiba-tiba satu perempuan tua tahan Umar di tengah jalan. Umar dengan pasukan tentera ramai, satu perempuan tua tahan Umar tengah jalan. Umar tengok dia, Umar berhenti, Umar turun, Umar duduk depan dia, Umar layan dia. Perempuan tua ni, Umar turun di, Umar layan dia, duduk tu dengar dia nak cerita apa, dia nak kata apa, dia nak mengadu apa, dia nak apa-apa. Umar turun, duduk dengar. Pasukan tentera semua berhenti, berjela panjang di dalam, berhenti. Apa hal ni? Lama Umar tu cakap dengan dia, sehingga satu orang sahabat Umar turun ni, dia kata dekat Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amir al-Mu'minin, apa ni? Dia kata, satu perempuan tua macam ni, Tuhan boleh layan dia sehingga kita bawa ramai semua terlelat, tersangkut, tak boleh nak terus perjalanan. Umar bila dengar kata perempuan ni, Umar kata apa kat dia? Umar kata, kamu tahu tak perempuan ni siapa? Umar tanya. Ni yang aku tak puas hati dengan perempuan ni, kamu tahu tak perempuan ni siapa? Celaka kamu, Umar kata dekat kawan yang pergi tegur dia. Celaka kamu, kamu tahu tak perempuan ni siapa? Jawab dia ni, aku tak tahu ya Amirul Mukminin. Umar kata, inilah wanita yang keluhan dia, rintihan dia, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di tujuh petala langit di atas ini. Rintihan dia kena tahan dengan laki dia, Allah Subhanahu wa taala dengar. Dan dia merintih, Allah dengar, aku siapa? Aku tak mau dengar rintihan dia. Umar kata macam tu. Ini cerita Khawlah. Khawlah binti Sa'labah ni yang menjadi sebab kepada turun ayat awal, ayat pertama surah Al-Mujadalah yang kita baca. Umar kata dekat kawan yang komplain ni, jelaskan harta kejadian siapa? Inilah Khawlah binti Sa'labah yang kena tahanan dengan laki dia, yang dia mengadu dekat Nabi. Allah buat turun ayat nak selesaikan masalah dia. Khawlah binti Sa'labah. Kalau Allah mendengar rintihan dia, kalau Nabi mendengar rintihan dia, siapa aku untuk nak buat tak peduli dekat dia? Umar dengar. Oh, tuan-tuan. Umar Al-Khattab suruh yang tak suruh kata macam tu. Umar kata lagi kat dia dekat kawan yang berperil ni. Umar kata, kalau sekiranya dia tak berhenti bercakap dan dia tak meninggalkan aku, nescaya aku tak akan meninggalkan dia. Melainkan masuk waktu semayang, aku pergi semayang dan aku akan balik main duduk depan dia, dengar lagi apa dia nak kata. Pasal apa? Pasal cakap dia pun Allah dengar dan Allah respon dengan ayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kata bila kita baca tafsir ni, bila jumpa ni individu-individu, tokoh-tokoh, orang perseorangan yang mendapat respon daripada Allah, mendapat respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Khawlah binti Thalab. Dia pergi mengadu dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, patutkah suami saya buat kat saya macam ni? Setelah dia hatikan masa-masa elok saya dan saya jadi tua macam ni, tiba-tiba dia cerai dan saya begitu saja, patutkah suami saya buat kerja macam ni? Allah berturun ayat, qad sami Allahu qawlan lati yujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah mendengar rintihan perempuan, Allah mendengar dan Allah respon kepada dia. Maka turunlah ayat yang menceritakan tentang zihar ini. Zihabnya apa dia? Zihabi ialah suami menyamakan bini dia dengan mana-mana orang. Menyamakan bentuk fizikal bini dia dengan mana-mana orang yang haram kahwin dengan dia. Sama ada mak dia, atau kak dia, atau adik dia, adik perempuan dia, ataupun anak dia. Dia kata dekat bini dia, ih aku tengok hidung hama dan hidung kau aku. Dia zihab. Cuma dalam perbahasan fiqh dia kata apa? Kalau tidak dengan niat melihat, tak apa. Tapi elakkan daripada buat macam tu. Tapi kalau dengan niat ni, aku kata ni kerana aku nak melihat diri aku, maka jadilah dia. Menyamakan isteri dengan mana-mana mahram dia. Sama ada mahram itu mak, ataupun tok dia, ataupun kak dia, atau adik perempuan dia, ataupun anak dia. Anak pun mahram. Tak boleh. Tapi kalau bini samakan laki dia, tak apa-apa. Kalau laki samakan bini dia dengan mahram dia, maka berlaku dah apa yang dikatakan zihar itu. Nah, ini dia beritahu kat kita di sini apa dia? Dia kata yang dikatakan makna zihar itu menyerupakan suami akan isteri dia dengan ibunya ataupun dengan mahramnya. Dan dia terang pula tentang ilah dari ini ialah sumpah suami tidak mau jima isteri dia. Maka kedua-dua ini adalah talak pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu kalau dia sebut dua benda ini, itu makna dia talak bini dia. Dia cukai bini dia. Kemudian menyesai Aus dan kata dia, engkau sudah haram ke atas aku. Aus, suami kepada Khawlah binti Thalab tadi. Dah lepas, dia dilepas kata waktu dekat bini dia, dia pasal menyesai. Ini secara sebetulnya, sebelum kita nak bercakap, nak kata, nak lepas marah, nak buang marah ni, fikir dulu. Orang putih kata, bila nampak marah namanya gila. 1, 2, 3, 10. Orang putih kata. Nabi kata apa? Nabi kata kalau dia main marah tu, buat apa? Kalau kamu tengah berdiri, kamu duduk. Nabi kata. Kalau kamu tengah duduk, marah juga ni, kamu tidur. Nabi kata. Kalau tengah tidur atau berdiri, marah lagi, biar dia ayat semayang. Nabi kata. Kalau lepas ambil ayat semayang, marah lagi, tahu kan dia dinecek. Wah, ini kan berdentu, tak pernah hilang marah lagi. Tahu, dia tak kacau ya, dia tak kacau dia ayat semayang ya. Tak kacau pun tak pernah dinecek juga, lempak lu tengah sayang ke apa. Apa punya orang, kan? Dia macam ni. Itu Islam kata, oh ini dia suruh bilang, 1 dari 10. Jangan bila marah aku, masa tu sepak habis. Masa tu juga kita nak kelikup semua. Banyak orang macam tu. Bila marah, dia keluar macam-macam di mulut dia. Kemudiannya, dia terpaksa menanggung akibat dia. Paling banyak kes berlaku dalam masyarakat kita ni apa dia? Tahlik. Cukup banyak dia. Dia marah dekat diri dia, dia tahlik diri dia. Eh, dia kata, aku tak suka apa hang duduk telefon mahal ni, aku tak suka. Lagi sekali hang telefon, ha? Padahal. Lagi sekali hang telefon, aku cerai, ha? Itu dia panggil taklim. Taklim ni maksudnya sangkut. Alafah, sangkut. Taklim maksudnya perceraian akan berlaku dengan syarat. Apa dia? Hang telefon mahal. Janganlah kata dulu tu. Takkan dia sampai mati, dia nak telefon mahal dia. Taklik kita umur, dia mesti menjerat diri kita. Dan taklik ni pula, dia taklik kaisian. Dia tak boleh cancel. Tali dia biasa on. Sehinggalah benda mu'alak alih. Benda yang disyaratkan itu jadi. Baru boleh rungkai. Selagi tak jadi, nak cancel tak boleh. Ini rumah tangga. Kita kena jaga. Hari ini marah. Bulan depan mungkin kita menyesal. Hari ini kita marah. 3 bulan ke depan kita menyesal. Hari ini kita marah. Satu masa itu dalam hidup kita, kita menyesal. Ini tak bingung dengan taklif macam-macam ni. Taklif pun ma'am jatuh talak. Jatuh talak. Wah ni. Jangan tentang. Bagi apa? Kita menjerat diri kita sendiri. Dan kita meletakkan rumah tangga kita di ambang keruntuhan. Ini benda yang kita mengaji ni. Quran Johor Mai nak pesan benda ni. Apabila Allah binti ta'ala ni kena tahanan dengan suami dia, dia pergi mengadu dekat Nabi. Allah dengar rintihan dia. Itu pun ayat respon kepada dia. Baik, jadi dia kata menyesai Aus ni. Selepas daripada dia zihar bini dia, dia menyesai. Dan kata Aus, engkau sudah haram hati aku. Oh, dia kata hatilah, aku sudah bercakap macam ni, habislah. Hang ni sudah haram hati aku lah. Hang ni jadi cemoh aku lah. Dia kata dulu. Maka pergilah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, anti haram alaih. Nabi pun kata dulu. Nabi kata dekat Allah, anti haramun alaih. Hang haram dah kata Aus, suami hang. Apa dah tak boleh bersama lah. Engkau haram ke atasnya. Maka kata Allah, ia tiada, tetapi ia tiada sebut Allah. Allah ni kata lagi, dia kata, tapi ya Rasulullah, dia tak sebut dia cerai saya. Cuma dia kata, saya macam makhluk itu ya. Dia tak cerai saya. Dan dia adalah bapa kepada anak saya. Ni bini ni, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Apa jadi pun, anak saya tetap anak dia. Dia bapa kepada anak-anak saya. Dan kasih-kasih kepada hamba. Dia ni. Dan maka hamba angkat kepada Allah hal kesusahan hamba ini. Saya tahu laki saya ini sayang tak saya. Cuma dia marah, dia tengah marah. Dia bercakap macam itu. Tapi saya tahulah dia suami saya. Saya tahulah dia sayang tak saya. Saya tahu dalam hati dia itu ada satu rasa tak mau tinggal saya. Tapi dia sudah cakap macam ni. Macam mana ya Rasulullah? Saya tak ada lain lah. Kata Allah. Melainkan saya nak mengadu kesusahan saya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya angkat kepada Allah hal kesusahan saya sendiri. Dan juga anak kecil saya. Maka jika hamba ambil dia belum. Jadi lapar dia. Dia kata ni anak-anak kecil tu ada ni macam mana dia kata. Kalau saya ambil belah boleh lah belah dia kata. Tapi suami tak ada ni macam tu kata lah susah dia kata. Dan jika hamba beri kepada dia hilang. Dia kata anak ni kalau saya bagi laki saya awal ni jaga. Budak ni ikut orang dia yang krim tak boleh orang. Nama aku laki. Dan tengok elan dalam diri dia bawa pulak lah ni. Bapak saya tak pandai buat jambui. Bapak saya tak pandai potong pokok. Bapak saya, bapak saya semua tak pandai. Tapi bapak saya pandai. Hari Sabtu dia ekstrim buat balik. Itu yang dia kata. Dia. Tak tahu apa. Yang dia kata, bapak tahu bapak. Tahu aku berkuasa. Tahu dia kata ada jenis pak macam ni. Ada jenis bagus buat lah. Sampai habis dapur dia luk mata apa semua bini dunia abang siap lagi makan. Ada juga tapi dalam 1000 ada seorang macam ni. Dia lah yang turun dapur luk mata orang tinggal tak boleh ingin masjid lagi. Kan? Hari ni bagus lagi kita tengok dia tahu dia pula. Sampai kengkir lampin anak pun dia belum. Oh dia bagus itu tu pula. Kan? Ada yang jadi. Tapi tak ramai yang dia kata kalau bagi anak aku kat dia hilang pula ni. Jadi dia pun tak tahu nak pergi mana. Maka jadi dia angkat kepalanya ke langit. Ni Allah ni. Bila Nabi mengadu dekat Nabi. Dia akan naik ke langit. Minta dekat Tuhan. Serta katanya. Kepada engkau juga hamba angkat atas segala hal. Turunlah rulimu akan kelapangan hamba. Atas lidah Nabi engkau ya Allah. Minta. Allah minta ya Allah. Tolong saya. Masalah saya ni berat. Kalau lah sekiranya suami kata dekat saya anti alaiya tazali ummi ang ni belakang macam belakang mak aku sudah membawa kepada bercerai aku dengan suami aku memang masalah besar nanti mai. Tolong tak ya Allah masalah ni. Maka inilah mula nazihar pada Islam. Maka turun wahyu ketika itu juga. Ha, Tuhan respon on the spot. On the spot. Kaulah minta di depan Nabi. Dia minta, dia angkat tangan minta, ya Allah tolong saya dalam hal ini. Susah saya kalau sekiranya kata-kata suami saya ni membawa kepada bercerai. Susah saya. Ya Allah tolong saya, ya Allah. Allah respon on the spot. Turun ayat yang kita baca tadi, qad sami'a Allahu qawlan lati. Turun ayat tu masa tu juga. Memang patutlah Sayyidina Umar bila qawlan tahan dia berhenti. Habis pasukan tentera semua kena berhenti. Dia dilayan qawlan mencatat. Pasal apa? Pasal nak cari kes macam ni susah. Allah respon dengan serta merta kepada permintaan qawlan ini. Maka jadilah Nabi SAW seperti orang tanya. Maka tak kalau selesai wahyu, sabda Nabi SAW panggil suami kau. Wahyu turun, Nabi kata dekat khawlah dipanggil Ausmai. Maka dipanggil suaminya. Maka baca Nabi Fassami Allah baca ayat dari 4 ayat sampai kepada wadil kafirina azabul alim. Dan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Wallahu yasma'u tahawurakuna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang dengar akan berjawab-jawab kedua kamu. Tuhan kan Allah subhanahu wa ta'ala berturun wahyu ni. Nabi beritahu dekat suami dia, dekat suami khawlah ni yang nama Aus ni. Nabi kata ni, dengar sikit, bini yang minta dekat Allah, suruh Allah tolong dia, Allah tolong dia dengan serta merta. Ni dia Allah buat turun ayat ni. Nabi beritahu dekat suami dia, inna Allah as-sami'un basir, bahawasanya Allah Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Kemudian dia kata diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar masa menjadi khalifah, lalu dia dengan khawlah, kita kata akidah berita dari ada dalam ni. Lalu Sayyidina Umar ni jumpa dengan khawlah, dan manusia ada di sini ramai. Berhenti akan Umar lama di situ. Dan diajar akan dia dengan kata, ya Umar, engkau dahulu orang panggil Umair, kemudian orang panggil Umar, kemudian Amirul Mukminin. Takut akan Allah. Bagaimana yakin mati, takut luput ibadah. Bagaimana yakin hisab, takut akan azab. Maka dikata bagi Sayyidina Umar, turun berdiri bagi orang yang ajus, bagi orang yang lemah macam Allah ni. Maka kata Sayyidina Umar, jika dia tahan aku daripada pergi sampai petang sekalipun, tiada aku berumah. Ni khawlah tahan aku ni. Nak mengadu apa dekat aku ni. Kalau dia tak kedir kata dia dah bercakap dengan aku ni daripada pagi sampai petang, dia dah bercakap, aku tak akan pergi mana, aku akan tunggu dekat dia. Sayyidina Umar kata, melainkan sembahyang fardu saja aku akan pergi. Khawlah binti Ta'laba, Allah subhanahu wa ta'ala dengar perkataan dia di atas tujuh perkara langit. Umar tiada dengar tak pertanyaan dia. Sayyidina Umar kata, kalau Allah boleh dengar rintihan dia, siapalah aku Umar ni untuk nak ignore, nak tak peduli kepada dia ni. Maka hukum zihar itu firman Allah, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Atau turun ayat begitu, bermula mereka yang zihar segala isteri mereka itu, tiadalah mereka itu menjadi ibu mereka itu. Kalau suami kata dekat ini dia, dia boleh hidung lah, macam hidung mak aku. Tidaklah bermakna bini itu jadi mak dia. Tidak bermakna begitu. Inna ummahatuhum illa allati waladnahunna. Tiada jadi ibu mereka itu melainkan segala perempuan yang beranak akan mereka itu. Tiadalah perempuan yang diserupakan dengan ibu. Turun ayat clear. Tidaklah bermakna di dalam kata dekat bini yang matahan macam mata mak aku, tapi dia jadi macam mak tidak, tak macam tu. Mak ialah perempuan yang melahirkan kita, itu mak. Bini tidak akan jadi mak kita. Tetapi wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawl wal-zura. Dan mereka itu, yang laki-laki yang zihar itu, sesungguhnya berkata mereka itu akan perkataan mungkar daripada perkataan zihar itu. Tapi zihar ini salah, jangan berkata. Jangan suami itu serupakan bini dia dengan mana-mana mahram dia. Jangan, itu perkataan mungkar, dia kata. Dan dusta, sekira-kira dikata sumpah isterinya, alfi alaiya kabahari umi. Apakah lagi kalau dia kata itu dengan niat nak menghina bini dia. Ha? Mula pada hari ini aku anggap macam mak tu. Maksud dia apa? Maksudnya dia tak mau tutuplah bini dia. Maka itu lebih teruk lagi, dia kata. Engkau akan aku seperti belakang ibuku. Wa inna dhalla afuwwun ghafur. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat memaaf lagi amat mengampuni bagi laki-laki yang menzihar isteri itu dengan membayar kafarah. Dia kena bayar kafarah. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu. Dan bermula hukum mereka yang zihar isteri mereka, kemudian kembali mereka itu bagi barang yang mereka itu kata padanya daripada pegang isteri yang dikata haram dengan sebab zihar itu. Lepas dia zihar, menyesal, nak pegang balik. Dia kata apa? Fatahriru rakabatin. Ini dia punya safarah. Fatahriru rakabatin min qabli an yatamassa. Maka merdeka lah seorang hamba Allah. Daripada dahulu kamu bersentuh dengan isteri kamu, yakni dengan wat'i. Wat'i itu maksud bersetubuh. Siapa yang nak zihar bini dia, kalau dia menyesal, dia nak baik balik, dia nak bayar kafarah dulu, bayar denda dulu, baru boleh bersama dengan bini balik. Zalikum tu'adzuna bihi. Bermula yang demikian itu, yakni merdekakan hamba itu, diajak kamu dengannya supaya jangan kamu zihar lagi. Undang-undang bila dia main ketat ni, bagaimana? Dia nak ajak kita, jangan nak buat dah lain-lain ni. Itu sebab tujuan, kalau siapa undang-undang Islam, nampak berat undang-undang tu. Hukuman dia berat, bagaimana? Dia nak beri kita reti, lain-lain jangan nak buat kesalahan tu. Maka hukuman dia berat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang kamu buat, dia amat mengetahui. Faman dan yajid, ni zihar yang tidak bernama kafarah yang kedua. Kalau nak merdeka hamba tak boleh, maka ini pilihan dia. Faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Maka barang siapa yang tidak dapat hamba untuk dimerdekakan, maka wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Haji dia. Ramadan sebulan tu pun sampai waktu tak lah. Saya nak ujung waktu tak lah. Kena 2 bulan. Mutatabi'ain berturut-turut. Maknanya kalau dia puasa ni dah 55 hari ya. Lebih kurang ada 5 hari lagi. Satu slack sehari. Tak balik daripada satu. Tak balik daripada satu. Dia tak boleh. Dia kena mutatabi'ain. Dia kena berturut-turut hari ni. Yang ni dahulu daripada dia bersetubuh dengan isteri dia. Di apa nama puasa 2 bulan berturut-turut dulu. Kalau tak boleh satu, pilihan yang ketiga. Faman lam yastati' fa it'am 60 miskina. Ini boleh dengar sikit. Maka barang siapa yang tidak puasa, nak puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib bagi makan 60 orang miskin yang ini dahulu daripada bersubuh dengan isteri dia. Dicari orang miskin 60 orang, lepas nanti buku dia kepada orang itu. Alhamdulillah, selesai. Okey. 60 orang kena dicari bagi makan kat depan ni. Tiap-tiap seorang satu cupa makanan terberikan. Dia orang buku ni nanti lah, kira-kira, bagi orang. Ada pun nak bagi yang untuk beras, cupa bagi. Seorang beri cupa, orang beri cupa, ada pun nasi, mungkin. Boleh? Yalah. Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Bermula demikian itu, yang ni zihar itu, kena kafarah, kena denda. Tiada jadi parah. Dia tak jadi parah. Tapi kena bayar denda. Tak bayar denda, habis bersama dengan isteri, berdosa lampau. Berdosa lampau. Maka supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Tuhan kata apa? Dan demikian itulah hukum hudud Allah yang disyariatkan bagi kamu. Hukum yang menjadi sempadan. Hudud ni maknanya sempadan. Kita boleh buat dekat mana tak boleh buat. Itu hududullah. Itu sempadan Allah. Wa lil kafirin 'adzabun alim. Dan bagi segala orang kafir azab yang sangat sakit. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aus, kepada suami yang zihar bini dari ini. Adakah engkau puasa memerdekakan hamba? Nabi tanya Aus. Aus amat gembira. Nah, hamba dah buat leceh dengan bini aku. Lah, hamba nak denda. hamba nak merdekakan hamba. Macam mana? Ada duit dah nak pergi beli hamba dan merdekakan, maka sembah harus tiada. Oh, tengkek apa yang dia ni. Dia duduk cakap pandai, ada duit tak ada apa yang Nabi panggil dia, mana orang boleh Nabi cari satu hamba, hamba mereka kata, boleh buat tak? Dia tak boleh. Saya makan bukan nak duduk dilincah. Nabi duduk beli hamba, dia cerita tak boleh, ya Rasulullah tak boleh. Maka sabda Nabi, adakah engkau puasa, puasa 2 bulan berturut-turut? Nabi kata macam mana, puasa 2 bulan boleh? Nabi kata, maka semuanya tiada. Sebulan pun tahu ya Rasulullah kata, dua bulan tak boleh nak ada. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi makan kepada 60 orang miskin, boleh tak boleh? Nabi tanya dia. Maka kata Aus, hamba tidak dapat meletakkan letuan dulu. Ya Allah, mana tahu boleh. Nah, hari makan 60 orang tak ada duit. Yang cakap sini dengan bini ni, tak ada duit. Kan dia kata, tak payah nak kata kecuali kalau tuan tolong boleh lah. Tolong boleh lah. Jangan sendiri boleh, tak boleh, tak boleh. Dia pelan dia kata tak boleh. Maka tolonglah Nabi SAW dalam 15 gantang makanan. 15 gantang dari orang lupa, 60 lupa. Dulu kita mengerti matematik zaman ilmu hisap dulu, dia kata apa? 4 lupa, 1 gantang. Dia kata kena balik tipe dulu balik. 4 cupak 1 gantang. Jadi kalau 1 gantang ada 4 cupak, kalau 15 gantang, 15 kali 4, 60 cupak. 60 orang miskin. Nabi tolong berapa? 15 gantang. Nabi bagi semua. Maksudnya dia ni memang tak ada apa. Nabi pun semua. Kalau Nabi kata, okey lah macam ni, 15 gantang saya bagi 10. Ambil cari lagi 5 pun dia tengah juga lah. 5 pun tak ada cari. Nabi tak bagi 5, bagi 15. Dia ambil 15, dia semua tolong bagi ke orang miskin sahaja. Tentu orang punya lagi. Maka dia sedekah ada 60 orang miskin, seorang secupak makanan. Yang ni, manakala kita kata kepada isteri kita, engkau akan aku seperti mana belakang mak aku, ataupun belakang adik aku, ataupun belakang kakak aku, ataupun mana-mana perempuan yang haram dengan kamu. Maka dinamalah dia sihat. Dia ulang lagi sekali. Dia ulang lagi sekali. Menjaga baik. Benda ni menjadi adat dalam masyarakat kita ni. Jadi adat. Tapi kita terbaliklah. Kita tak boleh lah. Kita terbalik. Kita dapat anak, tengok muka anak. Oh, hidup itu mak dia. Ada lagi lagi lah. Itu bukan sihat. Seperti kita menyamakan anak nyamuk. Tapi kalau terbalik, kita kata kat bini kita ni, mata hang ni bagi aku teringat kat tu aku. Mata hang macam mata tu aku. Pulang. Allah takut jadi aus pula dalam ini. Bagi macam mana hamba boleh mereka kan berubah muka muka sendiri tak boleh kan? 2 bulan bodoh boleh kan, mana boleh. Bagi makanan korang boleh kan, nawang boleh kan, kan? Kalau dah tahu macam tu tak tahu lah, tapi tu tak dipakai ni semua susah. Susah boleh tu dengan bini, susah boleh tu bini kita kan. Macam nikah dulu sama-sama susah. Tidak. Kebanyakan orang lah. Nikah ni mula nikah ni susah. Kita orang kata dulu naik motor tu lah. Dulu hilang motor tu lah. Ni lah orang boleh pakai kereta skin. Jadi kan susah sama-sama dulu ni. Zaman sewa rumah. Dapur gas pun tak boleh beli-beli dapur minyak. Jangan lupa zaman susah tu. Hari ni senang sikit. Jangan lupa ke dia. Tidak. Zaman beli almari plastik kodok tu. Almari plastik kodok. Almari rangka mesti tu kodok. Plastik pula kodok. Kukuh satu apa, hardboard. Zaman tu janganlah lupa. Kan zaman tu kita tambah sakit pinggang dengan dia. Tambah tu susah dengan dia. Jadi kita pun dia makan gaji dia pun kita. Kan dia kan lupa. Oh, apa ini? Aku nak buat cengih dengan dia. Tak boleh macam tu. Sekejap lagi, bini kita pergi jadi khawlah, tak ada dia. Dia pergi jadi khawlah, dia angkat tangan, minta, ya Allah, dia kata, jadi kalau aku khawlah yang kedua, kita minum yang khawlah. Jangan. Buat naik untuk orang ni, jangan. Apa dah lagi, dia bini kita. Tengok khawlah pergi kata apa dekat Nabi. Khawlah pergi di rumah Nabi, khawlah pergi di Ta'labah. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, suami saya setelah saya menghabiskan masa muda dengan dia, setelah perut saya melahirkan anak-anak untuk dia, setelah saya buat macam-macam duit saya bagi kat dia, hari ini dia buat kat saya macam ni, patutkah dia buat kat saya macam ni? Nabi pun tak boleh nak jawab apa. Nabi pun tak boleh nak jawab apa. Nabi ingat ada juga orang macam ni. Allah tolong respon bagi satu penyelesaian kepada Allah binti Sa'adah. Sebab pasti dia orang kena naik. Dia orang kena naik. Allah respon dia sebab Umar pun rasa kagum dengan Khawlah binti Sa'adah. So pengajaran dia apa ya? Kita jangan buat segitu dekat diri kita. Dia dah susah sama dengan kita. Nah, muslimin dan muslimat yang telah menjawab kita. Maka zihar itu hukumnya, hukumnya kena ikut dengan pala. Dan jika tiada ikut, dinamah kembali, maka wajib bayar kepala, iaitu merdeka hamba. Dan jika tak kuasa, puasa 2 bulan untuk turun. Dan jika tak kuasa, kena bagi makan kepada 60 orang miskin, seorang secukup makanan, yakni sebelum kita bersetubuh dengan dia. Firman Allah, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah kamitu kama kubita alladhina min qablihim, bahawa segala mereka yang melawan mereka itu akan Allah dan akan Nabi-Nya. Dihina mereka itu seperti barang yang dihina segala mereka yang dahulu daripada mereka itu. Siapa lawan Allah, lawan Nabi. Allah kata jangan buat tanya bini. Nabi pun besar, jangan buat tahan Nabi ini. Kita lawan. Kita pergi buat apa yang Allah larang, kita pergi buat apa yang Nabi larang. Tunggu Tuhan kata. Maka bagi orang-orang yang kafir, engkar, yang melawan Nabi mereka itu, waqad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turun beberapa ayat yang nyata dalil atas benak Nabi kami itu. Orang yang pantah ni, Tuhan berumai ayat beritahu. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi segala kafir itu azab yang menghina dia. Yawma yab'atuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan sebut olehmu pada hari bangkit akan mereka itu oleh Allah, hidup daripada kubur mereka itu dengan roh dan jasad. Tuhan peringat balik, Tuhan peringat balik, satu hari, satu hari akan masuk kubur dan bangkit daripada kubur itu. Satu orang cerita, satu orang yang banyak duit, usin satu dunia. Ha? Mekah, Madinah, haji, umrah semua buatlah. Ha? Mekah, Madinah, haji, umrah semua buatlah. Pi melancong Turki, pi melancong ke Europe, pi melancong sampai Dubai, Middle East, habis semua satu dunia dia berjalan Madinah. Last kali turis guide ni, pemandu pelancong ada bawa dia berjalan-berjalan-jalan ni, last kali dia bawa pi kubur. Dia tunjuk kubur ni. Dia kata, hang tinggal tempat ni yang hang tak pergi. Hang satu dunia hang tak pergi. Tempat ni dia, hang tak pergi. Hang tak puasa nak pergi. Tapi tempat ni, hang mesti kena pergi. Dia kecup, oh, dia kata. No, hang pergi ambil gambar di Dubai, dia pun tak pernah. Sebab dia mesti cukup. Tempat ni, hang pasti akan dia satu hari nanti. Bila Allah kata yang tak. Solatlah nanti mana dunia, mana negeri, mana tempat kumpirah. Tapi akhirnya, sinilah tempat. Tempat kita melancunglah dari di sini. Allah subhanahu wa ta'ala peringat benda ni. Selepas dia cerita, apa, kita suami isteri hidup dalam rumah tangga, kena buat macam mana, macam mana, macam mana. Allah bawa kita balik ke situ. Yawma yab'atuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan tolong Syekh Muhammad cerita kepada mereka ni semua, hari yang bangkit akan mereka itu oleh Allah. Hidup balik, bangkit daripada kubur dengan roh dan jasad. Kita akan bangkit balik esok pula. Bangkit balik esok kita ni. Maka mengkhabar Allah akan mereka itu dengan sekalian yang mereka itu kerja di dalam dunia. Bukan bangkit saja. Bangkit itu nak beritahu kat kita balik apa yang kita buat pada hidup dulu. Hang daripada akhir balik, umur 14, 15, 16, daripada start situ dia cerita balik kat kita. Daripada umur 15, hang akhir balik, semayang tinggi, berapa banyak, buat berapa banyak. Dia cerita balik kat kita. Tak pucat kita masa tu. Kita ingat-ingat balik kuasa 38 umur kot yang baru semayang 5 waktu cukup. Balik umur 16, umur 15, umur 14. Umur 38, seingat-ingat kita umur 38 baru sembahyang lima waktu terlekat. Baru lekat. Lalu kita jawab ni, ya Allah, dan tak ada ni jaga dia subuh bagi awal apa-apa semua, insya tak sembahyang pula. Subuh buat elok, jauh buat elok, asah terlepas pula. Duk nak kepung lima tu, hari ni dapat amur tempat, amur dapat hari tempat. Umur 38, barulah seingat-ingat kita lima waktu kita dapat cantik. Semayang keutamaan kita, umur 38. Nuh daripada 15 nak main 30 tahun nak kira macam mana. Ini Tuhan kata. Maka pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan khabarkan kepada kamu balik apa yang kamu buat dalam dunia selama ni. Daripada iman kamu, daripada taat kamu, daripada kufur kamu dan daripada maksiat kamu. Tuhan cerita balik in detail. Tak balik. Dia nak kata apa? Ahsahullahu wa nasuh. Apa dia? Telah mengkhabarkan dia oleh Allah banyak sikit amalan yang dikerjakan. Sedangkan mereka itu sudah lupa. Kita lupa. Tuhan ingat. Kita lupa. Hari ini kalau orang tanya kita dulu. Kalau orang tanya kita hari ini. 12 hari bulan 4. Tahun 1995 dulu. Orang dah buat apa dulu? Mana? Ingat kita dulu. Okey, kita tak faham. 12 hari bulan 4. Tahun 2009. Tahun lepas. Orang buat apa? Kita ingat. Ha? Kita ni lupa semua. Tapi Tuhan, Tuhan ingat. Tuhan ingat. Dan Tuhan membuktikan ingat dia tu dengan rekod daripada rakib dan hati. Tuhan ni hidup bukan setakat dia nak abang kat kita lupa-lupa jahat, lupa-lupa jahat. Dia buat peluang dengan rekod, pam, dia kata tunjuk kat kita, anak kata apa. Kau kata ingat, kau ingat ni dia rekod, catatan tu ada. Ni dia ni, apa cerita ni? Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Telah mengkhabar akan dia oleh Allah banyak sikit amalan yang kamu buat. Tuhan beritahu balik. Ni nak beritahu kan. Betul-betul ibadah kan kalau nak timbang kilo, baru 3 kilo ya. Kalau nak timbang kilo. Kalau nak kira minit, kalau nak kira jam, amalan hari campur semua sekali. Baru dia ada 13 jam. Ya. Sedangkan hang hidup 68 tahun. Hidup 68 tahun. Bila dia kompres amalan kita tu, dia kompres, dia pek bagi padu. Tengok-tengok baru apa? 13 jam dia ibadat kepada Allah. Masa tu habis kita. Masa tu kita tengok muka manusia ni. No, dalam Quran dia cerita bagi manusia ni, apabila sampai depan Allah muka depan tunduk macam mana? Hal hadzaka hadithul khashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Tuhan tanya ni, tak mai ke kepada hangpa cerita tentang hari kiamat esok ni macam mana? Hari kiamat esok di antaranya apa dia? Wujuhun, wajah-wajah manusia yawma idzin khashiyah, pada hari itu tunduk takut di depan Allah. Nak angkat muka tak berani tuan-tuan, amalan 13 jam dia. Amalan 13 jam Allah bagi hidup 60 tahun. Amalan 13 jam nak angkat muka macam mana tuan-tuan? Tak boleh angkat tuan-tuan. Nak angkat tak boleh. Kita orang bersalah. Baik, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ahsahu Allahu wa nasuhu, telah mengkhabarkan dia oleh Allah akan banyak ataupun sikit amal yang kamu dah kerjakan sedangkan kamu lupa. Tuhan kata manusia lupa, Tuhan tak lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan bermula Allah itu Tuhan ada tiap-tiap suatu dia maha melihat. Wallahu ala. Itu ayat tu yang berikutnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan bermula Allah adalah Tuhan yang ada tiap suatu dia maha melihat. Tuhan tengok semua apa yang kita buat. Dia cerita balik di hari akhirat esok. Wallahu a'lam. Tetapi ini kita masuk alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetapi ini dia nak cerita Allah marah kepada orang Yahudi dan orang munafik yang apabila dia nampak orang Islam dia pun berdikik-dikik. Ha, ayat tetapi ini ha? Orang Yahudi dan orang munafik ni bila nampak orang Islam lalu dia pun berdikik bercakap jahat tentang orang Islam. perbuatan orang Yahudi dan orang Nasrani dengan munafikin ini menyebabkan orang Islam masa tak selesa. Macam kita lah, kita jalan orang duduk di sini. Ini kita lah, ya, aku tak kenal mana-mana. Kan? Macam tu lah. Sahabat-sahabat Nabi, bila lalu depan orang Yahudi, depan duduk di sini, sahabat jadi tak selesa. Yang Nabi mengadu kepada Nabi SAW, Allah bertuan ayat. Allah bertuan ayat, sungguh Nabi diwarni kepada Yahudi ini. Apa jangan berbuatlah macam ni. Kalau ada orang beriman, orang Islam, orang beriman lalu, apa jangan berbisik-bisik jahat ni. Tak apa-apa macam ni. Tak lama lepas tu, Yahudi buat balik perangai tu. Ini ayat yang akan datang. Tentang Nabi pada buat posting email. Lani untuk sekelip. Lalu tunjuk buat satu pameran di mana? Di Spain dari mana lah. Pameran kita Yahudi jahat ni buat pameran di Spain, di Spanyol buat satu pameran dia buat apa nama patung orang Islam tu sujud, tu sujud semayang tepi itu Quran, atas belakang orang Islam tu sujud semayang tu padri Kristian duduk macam duduk macam duduk antara dua sujud dia pegang kitab Injil. Atas baru padri Kristian ni duduk berdiri terakhir Yahudi dia bang duduk berdiri dia atas kali duduk pegang kitab dia bang tak ada pasal, tak ada pasal pinak bagi orang Islam ni sakit hati tu je bukan tak apa pun pameran tu tak ada kena mengenal pun tapi dia dibuat benda tu pasal apa dia boleh beri sakit hati orang Islam ni cukup ni yang kata Yahudi ni. Kita baca Quran ni daripada zaman Quran turun zaman Nabi dulu sampai dah sampai selagi mana ada Yahudi selagi itulah orang yang tak akan berubah jahat dan tidak pernah pegang pada janji ni nama dari Yahudi ni tidak pernah dia pegang pada janji daripada dulu sampai bila kita dia tak akan pegang kepada janji dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kena diingat dengan Yahudi ini tak mau buat kawan. Tak mau buat kawan, dia tak akan boleh jadi kawan kita. Orang Islam kalau boleh percaya kat dia, silap. Sebab apa? Pada nama kata Yahudi, dia tak akan menunaikan kepercayaan yang kita bagi dekat dia. Sebaliknya, dia akan menunaikan kita. Pangeran di Sepanyol. Jadi buat orang Islam pakai jubah bagi apa? Duk sujud, tak Quran tepi. Atas belakang orang Islam ada sujud ni padri Kristian dulu untuk pegang di Aceh baru padri Kristian tu lepas orang Yahudi atas sekali lepas tu atas Kristian pun lepas pijak Islam bawa sekali dan bawa sekali tengok sakit hati ada lukis katun buat gambar Nabi Muhammad apa ni tak ada ni tunjuklah perasaan lompatlah macam mana pun tak dia nak buat dia buat tu tengok. Pun macam tu, satu dunia yang kata orang Islam yang jahat. Teroris ni orang Islam, yang pengganas ni orang Islam, yang jahat ni orang Islam. Padahal, kalau kena layak ni orang Islam. Nampak? Inilah contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam memang ada dunia begitu nasibnya. Tapi satu kita kena ingat, akhirat itu hak kita. Akhirat itu hak kita. Keyakinan dalam hati kena ada. Keyakinan kata al-Islamu ya'lu wala yu'la'ala. Itu kena ada. Apa nak hina kami dengan macam-macam cara apa-apa nak apa-apa buat. Tapi kami tetap dengan Islam kami. Dan kami tetap yakin kata akhirat itu hak kami punya. Dunia ini kita lawan, kita pertahan, kita pertahan yang boleh. Lebih pada itu apa nak buat. Itu apa punya. Memang dunia ini sidinul mu'ni wa jannatul kafir. Nabi kata dunia ni dia jadi jail, jadi penjara kepada orang Islam dan menjadi syurga kepada orang kafir. Betul tak Nabi kata? Tapi kita tetap orang Islam, kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap apa yang Allah kata, Nabi kata kita pegang, kita buat, pasti kita percaya. Di sana esok hari kemenangan kita yang Allah. Doa dari sana. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pasal ini kita sambung ayat 7 surah Al-Mujadalah. تدعو من الناس بيك الطارق في سورة العصر اللهم صل على محمد الأولين والآخرين ربنا لله رب الإسلام دينا ولمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الرسل المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا معاناة معاً مرحولا ويتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.